meyakini iman, meyakini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan meyakini kepada, yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk mengimani segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Di antara perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala laksanakan adalah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, terus berkonsekuensi di atas perkara tersebut. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak mundur selangkah ataupun dua langkah, akan tapi dia terus maju di atas nikmat yang luar biasa yang kita sebutkan tadi. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah di atas hal itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Seraya mengatakan Allah takhafu, janganlah kalian bersedih hati, janganlah kalian takut, yaitu terhadap perkara-perkara yang akan kalian hadapi di depan hari kemudian nanti. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati terhadap perkara yang kalian tinggalkan dari anak keturunan, harta kekayaan atau yang semena dengan itu. Wa abshiru, melainkan hendaknya kalian berbahagia bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum, kami ini adalah penolong-penolong kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia demikian juga dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian dalam kehidupan akhirat apa saja diinginkan, diangan-angankan oleh diri-diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian segala sesuatu yang kalian minta. Nuzulan min ghafuri rahim, ini adalah satu sajian dari zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Subhanallah, nikmat iman, Islam dan sunnah, nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba. Yang tidaklah seorang hamba terus berada dan beristiqamah di atas nikmat yang disebutkan tadi, kecuali dia akan dijauhkan dari segala bentuk-bentuk kejelekan di dunia dan di akhirat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membela, memberikan pertolongan terhadap mereka orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah. Menolong Allah bukan berarti kita menolong Allah Subhanahu wa taala, la. Akan tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menolong agama Allah, membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, dan berusaha untuk menghancurkan dan juga membantai mereka musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, musuh agama. In tansurullah yang surkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan kaki-kaki kalian. Ini nikmat yang luar biasa. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Ma qallatil athar fi qaumin illa kathara fihimul ahwa." Tidaklah athar, yaitu sunnah, sedikit dalam satu kaum kecuali hawa nafsu akan merajalela di tengah-tengah mereka. Maka ketika kita menyadari bahwa kita di tengah-tengah dar satu ma'qil, satu tempat proses belajar mengajar pondok pesantren sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mengajarkan, menyampaikan, menjelaskan serta mengamalkan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menganggap remeh hal itu. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita menganggap kecil, menganggap enteng hal itu sehingga kita bermalas-malasan untuk mempelajarinya. Mempelajari satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi barakah. Akan terdapat dalamnya berkah yang luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufattihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam permasalahan agama. Menganggap enteng, bermalas-malasan datang bermajlis dari majlis ta'lim yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan bagi dirinya sendiri kebaikan. Bagaimana mungkin untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah, pemahaman yang mendalam dalam permasalahan agama bagi siapa yang Allah hendaki. Wa man yu'til hikmah, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, diberikan pemahaman tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh telah dia telah mendapatkan kebaikan yang sangatlah banyak. Ya Rasulullah, man khairun nas, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia, siapakah orang yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atqahum, orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan hal ini yang kami tanyakan kepadamu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan fa Yusuf ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Kalau begitu Nabi Yusuf putra Nabi, putra Nabi, putra kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lagi pun mengatakan laisu an hadza nas'aluk, bukan hal ini yang kami tanyakan kepadamu wahai Nabi. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang perkaraan pedalaman-pedalaman orang Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faquhu, sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, yaitu mereka adalah orang-orang baik tersebutlah orang-orang yang waktu di zaman jahiliyah adalah orang yang baik, demikian juga di saat dia masuk Islam dalam keadaan yang baik, dengan syarat idza faquhu, apabila dia paham, menunjukkan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan, mengamalkan sunnah yang dibawa dan diemban oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kebaikan. Maka janganlah seorang muslim meremehkan perkara ini. Mau besar maupun kecil hendaknya kita perhatikan hal ini. Dengan dikarenakan tamassuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu mengatakan, "Adrakna ulama'ana yaqulun." Kami mendapati ulama-ulama kami mengatakan, "At-tamassuki bis-sunnati najah." Berpegang teguh di atas sunnah itu adalah keselamatan. Naam. Dan berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tentunya kebinasaan, azab, siksaan, fitnah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang berpaling menjauh darinya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi baik itu perintahnya ataupun larangannya. Antusibahum fitnah, dikhawatirkan dia akan tertimpa dengan satu fitnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa ayyu fitnatin ashaddu minal kufr, dan fitnah apakah yang lebih besar dibandingkan kufur, yaitu ingkar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Au yusibahum adabun alim, atau kalau tidak dia akan tertimpa dengan siksaan yang pedih. At-tamassuk, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah perkara yang sangat penting. Engkau sahih muslim, engkau sahih seorang muslim diwajibkan dan diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari hari ini sampai engkau meninggal dunia. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya bunayya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun mewasiatkan kepada anak keturunannya, demikian juga Ya'qub, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih bagi kalian satu agama, agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam, berserah diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian berislam, yaitu ini adalah dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, keharusan agar kita betul-betul mempertahankan Islam, dikarenakan tiada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Kalau dia bermalas-malasan dalam melaksanakan Islam, syariat Islam, memegang dan berpegang teguh di atasnya, maka tidak diketahui, bisa saja kematian menjemputnya dalam waktu yang dekat. Dan kematian tidak memandang umur, kematian tidak memandang derajat dan juga martabat seseorang. Kapan kematian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada seseorang, maka dia akan mencabut nyawanya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, ay ilzamul islam, yaitu berpegang teguhlah, teruslah bermulazamah terhadap Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini perkara yang penting. Dikarenakan tidaklah kita menjaga hal itu kecuali cinta dari Allah Subhanahu wa taala akan kita raih. Kecuali keutamaan-keutamaan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala kita akan gapai. Taufik dalam penglihatan, dalam pendengaran, langkah dan juga tangan kita Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Siapa saja yang berusaha untuk bermulazamah, terus berpegang di atas sunnah, di atas agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan dia gapai. Baik yang wajib ataupun yang dianjurkan mustahab, dia laksanakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, yaqulullahu jalla wa ala, Allah azza wa jalla berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang mengganggu waliku, kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh saya telah mengumandangkan kepadanya dengan peperangan. Apakah ada seorang yang mampu untuk melawan dan juga menolak peperangan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan pada dirinya? Tentu tidak ada. Dan ini adalah ancaman besar terhadap mereka, orang-orang yang berusaha untuk memusuhi, berusaha untuk mengganggu para wali-wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna waliyallah, inna wali tayyib, ala inna waliyallahu alladhina amanu, ala inna waliyallah wa huwa yatawallas salihin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya waliku itu adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wali, menjadikan kekasihnya orang-orang yang saleh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa la yataqarrabu 'abdi ahabbu ilayya mimma taradtuhu 'alayh, dan tidaklah hamba-ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling saya cintai dengan perkara-perkara yang saya wajibkan kepadanya, yaitu ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku, wala yazal, terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara an-nawafil, perkara-perkara sunnah, hatta uhibbah, saya sampai saya mencintainya. Perhatikan kalimat wala yazal, dan tidaklah dia terus menerus, menunjukkan dia berbetul istiqamah dan bermulazamah menjaga dirinya terhadap perkara-perkara sunnah yang dianjurkan, maka tentunya perkara wajib lebih. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sampai saya pun akan mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau saya telah mencintai hamba itu dikarenakan amalan sunnah yang dilaksanakan, dakwah sunnah yang diajarkan kepada masyarakat, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan juga penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya adalah tangan yang dia bentangkan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya juga adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la'utiyannah, kalaulah dia memohon kepadaku maka saya akan mengabulkan permintaannya. Wa la in ista'adani la'uidannah, kalaulah dia meminta perlindungan kepadaku maka sungguh saya akan berikan perlindungan kepadanya. Ini manfaat, faedah yang sangat besar yang bisa diraih oleh siapa saja yang menjaga istiqamahnya, bermulazamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, siapa yang memusuhi kekasihku maka saya akan memeranginya, kata Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari sisi Allah. Maka apakah ada seorang pun yang mampu untuk menaklukkan engkau wahai wali Allah Subhanahu wa taala apabila Allah telah menolongmu? Syaitan sekalipun tidak mampu, musuhmu yang paling besar berupa iblis pun tidak mampu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepadamu. Apa sebabnya? Tatkala engkau bermulazamah, terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, dan juga engkau akan dicintai oleh Ar-Rahman. Apabila Ar-Rahman telah mencintaimu, maka ketahuilah ayah ibumu juga akan cinta kepadamu. Engkau dahulu dikucilkan oleh masyarakat dikarenakan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yang dimana engkau menggapainya dikarenakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dan terus beristiqamah di atasnya. maka juga demikian masyarakat akan mencintaimu. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba fulan, nada Jibril." Sesungguhnya Allah taala apabila telah mencintai seorang hamba akan memanggil Jibril. "Inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya saya telah mencintai si fulan, maka cintailah Jibril orang itu. "Fa ahabbahu Jibril," maka Jibril alaihi salatu wasalam juga akan mencintainya. "Fayunadi Jibril fi ahli samawat," maka Jibril akan memanggil pada penghuni langit-langit. "Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, cintailah dia. Mereka tidak tanya apakah orang ini orang kaya, apakah orang ini orang yang tampan, apakah orang ini orang yang cantik jelita, apakah orang ini adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Tidak tanya seperti itu, akan tapi tatkala Allah telah mencintainya, baik rupanya buruk, baik postur tubuhnya jelek, cacat, baik orang itu adalah orang yang rendahan, miskin di hadapan masyarakat, begitu Allah mencintainya dikarenakan mengamalkan sunnah, Jibril akan mencintainya, dan juga ahlus samawat, penghuni langit-langit Allah Subhanahu wa taala demikian. Fa ahabbahu ahlus samawat, maka penghuni langit pun juga akan mencintainya. Hatta yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Apabila penghuni langit telah mencintainya, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di atas muka bumi penerimaan baginya. Dia akan diterima dan dihargai oleh orang lain. Walaupun keadaannya biasa-biasa saja. Dia tidak termasuk orang yang kaya, bukan orang yang tampan, bukan juga orang yang biasa melakukan infak di jalan Allah ataupun memberi kepada orang lain, sehingga jasa-jasa tersebut membuatnya berharga di hadapan manusia. La. Akan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintainya, manusia juga akan menerimanya. Dia akan dihargai. Dia akan dianggap bahwa dia adalah seorang yang betul-betul memiliki nilai di hadapan masyarakat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa idza abghadha fulanan, demikian juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, nada Jibril, "Inni abghadtu fulanan fa abghidhu." Sesungguhnya wahai Jibril, saya membenci si fulan, bencilah dia. Fa abghadahu Jibril, sehingga Jibril pun akan membencinya. Fa yunadi Jibril fi ahli samawat, maka Jibril pun akan memanggil penghuni langit-langit, "Innallaha qad abghadha fulanan fa abghidhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenci si fulan, bencilah dia. Fa yabghidhu ahli samawat, maka penghuni langit pun akan membencinya. Hatta yudha'u lahul baghdha fil ard, kemudian akan diletakkan baginya permusuhan, kebencian di atas muka bumi. Siapa saja yang melihatnya akan membencinya. Mengapa? Dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta merta hati-hati orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diubah dan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga membencinya, dikarenakan dia tidak di atas sunnah, dikarenakan dia tidak berada di atas agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini manfaat yang luar biasa terhadap siapa saja yang betul-betul berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Urusan-urusannya dalam perbuatannya akan mendapatkan taufik. Fa idza ahbabtu, apabila saya telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Itu bukan berarti telinganya adalah Allah, la, bukan demikian. Akan tapi yang dimaksud sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik pada pendengarannya, yaitu dia tidak akan mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musik dia menjauh. Godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dia terlindung. Godaan-godaan wanita-wanita yang jelita, yang juga tukang fitnah, dia menjauh darinya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dan hanya berusaha mendengarkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridai, berupa tilawatul Quran, haditsun nabawiyah, nasihat-nasihat. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaikal ladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari nasihat-nasihat itu. Bukan berarti nasihat tersebut hendak mengkucilkan atau merendahkan, mula nasihat dia adalah iradatul khair lil mansuh, kehendak baik bagi orang yang dinasihati. Siapa yang dinasihati hendak menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki, dengarkan nasihat. Untuk rajin menuntut ilmu, dengar, tidak sia-sia insyaAllah. Ustaz-ustaznya biasa mendengarkan, mengajak untuk sering-sering rajin. Kalau sudah mulai, hendaknya sudah duluan ada dibandingkan ustaznya, dengar. Iya, kenapa? Orang yang mendengar, mengikuti dan mengamalkan perintah dan juga nasihat orang-orang yang menghendaki baginya kebaikan, insyaAllah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah, bimbingan darinya. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia pun mengikuti yang terbaik dari nasihat tersebut. Ulaikal ladina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk bimbingan. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akal, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati. Subhanallah, dia mendapatkan taufik dari pendengarannya, nasihat-nasihat, kajian Al-Quranul Karim, pembahasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dia senang mendengarkannya. Dia lebih cinta untuk mendengarkan kalamur Rahman dan dia benci untuk mendengarkan kalamus syaitan. Dia senang untuk mendengarkan ajakan Rahman dan dia benci untuk mendengarkan ajakan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah panggilan Allah dan juga panggilan Rasul, yang di mana panggilan tersebut mengajak kalian untuk mendapatkan kehidupan. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan saya adalah penglihatan yang dia melihat dengannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufik pada penglihatannya untuk dia tidaklah memandang kepada, ayo siapa, tidak memandang kepada gambar-gambar yang tidak dibolehkan, ya, baik itu gambarnya yang goyang ataupun tidak goyang. Sahih, gambarnya yang goyang ataupun tidak goyang, atau yang aslinya jangan lihat, yang telanjang penuh ataupun setengah-setengah telanjangnya, dia akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak melihat hal-hal itu. Wa kuntu sam'ahu allazi wa kuntu basarahu allazi yubsiru bih, bayang senyum-senyum ada sesuatu. Wa kuntu basarahu allazi yubsiru bih, dan saya adalah penglihatan yang dia melihat dengannya, yaitu Allah memberikan taufik untuk dia tidak melihat perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, berupa para wanita-wanita yang bukanlah mahramnya, yang tidak pantas untuk dilihat. Naam, baik itu yang tergambar bergerak gambarnya atau tidak bergerak gambarnya, semuanya diharamkan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Apakah Allah mengatakan menundukkan pandangan dari yang hidup saja? Tidak. Yaghuddu, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan-pandangan mereka, baik itu yang hidup yang asli nyata ataupun dalam gambar, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, video ataupun gambar-gambar, majalah atau yang semak dengan itu, jangan lihat itu, dikarenakan itu adalah suatu larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang bagi seorang hamba untuk memperhatikannya. Dia tidak melihat hal itu, akan tapi dia menggunakan matanya, akan tapi dia menggunakan penglihatannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi agamanya, yang mengajaknya dan mendorongnya untuk bisa mendapatkan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quranul Karim, melihat hadith-hadith, buku-buku hadith Nabawiyyah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Umdatul Ahkam, dibandingkan baca majalah-majalah yang di mana hasilnya bikin pusing. Sahih, lihat perkara-perkara tersebut, anak buahnya semakin pusing, bagaimana caranya? Tiada tempat. Adapun hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dia akan mendapatkan faedah. Satu hadith dia hafalkan, dia akan dapatkan berkah. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat cemerlang seorang hamba, wajahnya akan cemerlang, berseri-seri, yang mendengarkan sabdaku. Fawa'aha, kemudian dia menghafalkannya. Fa'addaha kama sami', kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia dengarkan. Bermanfaat, ya, bermanfaat. Matanya digunakan untuk melihat ayat suci Al-Quran, matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadakir, Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Satu makhluk yang luar biasa tingginya, yang luar biasa bentuk penciptaannya. Minumnya satu ember, bertahan satu minggu atau lebih. Kalau kita, jangan dibayangkan, tidak sama. Perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan hal yang seperti itu. Kakinya terbuat dari, kakinya berupa kaki yang luar biasa, tahan panas di padang pasir, mampu berjalan. Yang dengan kakinya tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedemikian rupa agar kakinya tidak tenggelam pada pasir-pasir apabila dia berjalan di padang pasir. Apala yang buruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa adanya tiang sebagaimana kalian saksikan sendiri. Allah mampu, masjid ini tidak tahu berapa pondasinya agar bisa berdiri satu langit-langit untuk masjid ini. Langit yang luasnya luar biasa, sepanjang mata memandang, yang belum berhenti dengan pandangan mata kita, tidak ada satu pun tiang yang menjangganya. Subhanallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka juga memandang kepada gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkokohkannya? Dikokohkan dengan kekokohan yang luar biasa. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga tidakkah mereka memandang kepada bumi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkannya? Fadzakir, ambillah peringatan. Dia mendapatkan taufik untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjauh dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya dari matanya sendiri. Jangan sangka bahwa mata yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kenikmatan bagi kita ini adalah nikmat secara mutlak. La, biasa saja kenikmatan ini menjadi bumerang bagi dirimu. Engkau gunakan dan besok hari engkau akan menyesal. Dikarenakan mata ini sumber terjerumusnya dan jauhnya seseorang dari istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menundukkan pandangan menunjukkan kapan seseorang itu menintelakkan, senang membelalakkan matanya, membuat matanya melotot kepada setiap perkara-perkara, tidak timbang-timbang, tidak pikir-pikir. Hati-hati akan terjerumus dalam perkara yang bisa memalingkan engkau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, memalingkan dan menjauhkan engkau dari agama Allah Subhanahu wa taala. Melihat suatu perkara yang menyebutkan dia terjatuh dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang wanita yang tidak halal untuk dipandang. 1, 2, 3 terfitnah. Ma taraktu fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, saya tidaklah meninggalkan satu fitnah yang sangat berbahaya bagi para lelaki dibandingkan para wanita. Itu fitnah-fitnah yang sangat besar. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan juga para wanita. Dikarenakan fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah disebabkan para wanita. Para wanita ini apakah kita terfitnah dikarenakan hanya sekedar tahu ada wanita? Ataukah dimulai dengan cara melihat? Tentunya dengan cara melihat, wah cantik juga. Kalau sudah ada poin masuk satu panah dari syaitan, cantik, terbayang-bayang kalau sampai di rumah. Sebelum tidur terbayang, wah. Kalau cintanya ditolak, biasa aja datang ke dukun. Bagaimana caranya supaya wanita ini bisa cinta dan jatuh hati kepadanya? Jatuh kepada santet. Innar ruqawati walatu syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat itu adalah kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Bermulanya dari mana? Mata. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina mudrika dzalika la mahalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagiannya dari bentuk perzinahan mesti didapatkan, tidak mungkin tidak. Al-'ain zinahan nazar, mata itu perzinahannya dengan cara melihat. Wal udun zinaha as-sam, pendengaran perzinahannya adalah dengan cara mendengar. Wal qalb yatamanna dzalik, hati yang mengingin-inginkannya, membayang-bayangkannya. Wal farj yusaddiquhu aw yukadzibuh, kemaluan itu yang menjujurkan ataupun akan mendustakannya. Tidak akan terjadi perzinahan kecuali telah melihat. Apa yang mau dilakukan kalau tidak lihat? Terjadinya perzinahan disebabkan apa? Melihat. Baik yang melihat aslinya atau melihat yang bukan aslinya, yang bergoyang, bergambar, yang kartonnya ataupun yang bukan karton, yang asli di video atau yang semacam itu akan mengantang, menjungkitkan, membangkitkan hasrat seorang untuk melakukan hal itu, sehingga terjadi perzinahan, terjadi kemaksiatan onani, kemaksiatan onani. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun walladinahum li furujihim hafidhun. Mereka, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri dan juga budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka apabila menumpahkan syahwannya pada dua perkara yang disebutkan, mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dhalik, dan barang siapa yang mencari dari dua hal yang disebutkan tadi, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah mencelanya, yang meletakkan ataupun menumpahkan syahwatnya kepada selain dari istri dan juga budak-budak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercelah, terjatuh dalam dosa. Sebabnya terlanjur lihat. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Hal ini lebih suci bagi mereka. Wallahu khabirum bima yasna'un. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang mereka perbuat, sembunyi-sembunyi ataupun tidak sembunyi. Allah tahu. Yang mau lihat-lihat sembunyi-sembunyi di waktu gelap, pergi bersendiri pojok-pojok pojok-pojok masjid atau tempat yang gelap-gelap, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan-pengkhianatan mata dan apa saja yang disembunyikan oleh hati. Mungkin ustaznya tidak lihat, mungkin orang-orang tuanya tidak lihat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidakkah kita takut terhadap Allah? Tidakkah kita malu terhadap Allah? Hati-hati mata. Mata ini sumber kerusakan. Kalau seorang tidak menjaganya, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan mata tersebut, mata ini akan menjerumuskannya dalam perkara yang berbahaya, memalingkannya dari istiqamah. Bisa jatuh dalam syirik sebagaimana kita sebutkan tadi, bisa jatuh dalam bentuk perzinahan sebagaimana kita sebutkan, bisa jatuh dalam bentuk pertengkaran. Satu wanita berebutkan dua, masalahnya sama-sama lihat. Iya, sama-sama lihat, akhirnya satunya bilang itu punya saya, katanya itu punya saya, padahal belum menikah, sama-sama tidak punya, akhirnya bertengkar dikarenakan wanita. Terjadi pembunuhan dikarenakan wanita. Sebabnya lihat. Olehnya itu mereka orang-orang yang beristiqamah menjaga agamanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, wajib ataupun sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang insyaallah terhindar dari perkara yang disebutkan tadi. Fa idza ahbabtu, kalau saya telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sunnah yang diamalkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan yang dia melihat dengannya. Dan ini adalah satu poin yang sangat penting bagi kita, terkhusus pada zaman-zaman seperti ini. Ini mana kebanyakan para wanita kurang ajar, tidak mengerti terhadap ahli sunnati wal jamaah yang mereka berusaha menjaga agamanya. Sahih. Belum juga ahli sunnahnya kadang terperdaya. Sahih. Kita pengen menjaga agama, mereka suka merusak kita. Lewat depannya kita, semakin tidak dilihat, semakin pamer-pamer. La ilaha illallah. Ini juga bentuk-bentuk yang bisa berbahaya bagi seorang hamba. Hendaknya seorang muslim memperhatikan hal ini. Poin yang penting untuk agar kita betul-betul berusaha melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar. Koruptor, pencurian, bawa lari anak orang, adanya kehamilan di luar nikah, membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, tatkala anak-anak yang dikuburkan ditanya atas dasar dosa apakah mereka dibunuh, dilempar di tong sampah, tidak dosanya. Apa sebabnya? Matanya tidak terjaga. Mengapa matanya tidak terjaga? Dia tidak mau melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bi ajma'iha aw bi mastata'ah, sesuai dengan kemampuannya. Oleh ini perkara yang sangat penting bagi seorang yang hendak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala alaihi bisunnah. Hendaknya dia betul-betul berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan siapa saja yang kita dapati dari mereka tidak menjaga pandangan-pandangannya dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ketahuilah cintanya atau Allah Subhanahu wa taala tidak begitu mencintainya. Kalau cinta-cintanya sedikit, tidak besar kecintaan terhadapnya. Mengapa? Buktinya matanya tidak terjaga dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Buktinya pendengarannya tidak terjaga dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Senang mendengar rayuan-rayuan cewek. Senang mendengarkan rayuan-rayuan syaitan berupa musik-musik atau yang semada dengan itu. La ilaha illallah. Ini bukti. Siapa yang hendak menilai dirinya, perhatikan dirinya. Apakah matanya telah terjaga dari perkara yang diharamkan? Apakah pendengarnya telah terjaga dari perkara yang diharamkan? Nilai dirimu. Nilai dengan hadis ini. Kalau matanya dipergunakan untuk melihat ayat suci Al-Qur'an, pendengarannya dilihat untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tilawatul Qur'an, ketahuilah dia ada poin kebaikan pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menilainya dengan nilai yang baik. Dan juga insyaallah siapa saja yang melihat keadaan orang seperti itu akan menilai orang itu adalah orang yang baik, sehingga dia pun akan dicintai. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan saya adalah tangannya dia bentangkan, dia tidak membentangkannya kepada perkara-perkara yang diharamkan berupa mencuri, merampok, memukul hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa, membunuh orang-orang tanpa dosa, ataupun melukai orang-orang yang lain. Dikarenakan itu semua adalah perkara yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harga diri kalian serta harta-harta kalian adalah diharamkan sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di negeri kalian ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengerti, mengetahui siapakah orang yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut? Qulna al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kami pun mengatakan wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Qala al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. Orang yang bangkrut itu, yang merugi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, adalah seorang yang datang di hari kiamat membawakan pahala-pahala puasanya, dengan membawa pahala-pahala salatnya, dengan membawa pahala-pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Datang orang lain yang telah dia ejek, yang dia hina, yang dia kucilkan. Wa qad daraba hadza. Dia telah memukul orang itu. Wa akala mala hadza. Memakan harta orang tersebut. Wa safaka dama hadza. Menumpahkan darah si fulan, orang itu. Fa aqala hadza min hasanatihi. Wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dianiaya tadi, orang yang dipukul, orang yang tumpahkan darahnya, orang yang dihina, orang yang diejek, orang yang diambil hartanya, akan mengambil kebaikan-kebaikan orang orang tersebut yang membawa pahala salat, zakat dan puasanya. Hatta idza lam yabqa min hasanati. Kalaulah ternyata pahala-pahala yang telah habis diambil orang-orang yang dianiaya waktu di dalam kehidupan dunia, aqadha hadza min sayyiati hadza. Maka orang yang habis pahalanya tadi pun akan mengambil dosa-dosa yang dia aniaya. Faturiha alai. Kemudian dosa itu akan dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar. Kemudian dia pun akan lemparkan dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Rawahu Muslimin hadis Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa ta'ala an. Dia insyaallah bagi yang dicintai oleh Allah dikarenakan pengamalannya terhadap sunnah, terjaga tangannya. Tangannya tidak akan dilakukan dan tidak akan dibentangkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan tangannya akan mendapatkan taufik untuk senantiasa menulis faedah. Berupa ayat suci Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dituliskan. Naam. Dibandingkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dia akan mendapatkan siksaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innal ladhi yasna'u hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang lukis gambar-gambar ini akan mendapatkan siksaan di hari kiamat. Kullu musawwirin yu'adzibu finnar bi suratin sawwaraha fid dunya. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setiap juru gambar, setiap juru lukis akan disiksa di hari kiamat dengan gambar yang dia lukis di dunia. Yuja'alu fiha ruh fa yu'adzabu biha. Maka gambar itu akan dijadikan, Allah Subhanahu akan jadikan ruh dalamnya, dia akan jadikan hidup. Kemudian dia akan disiksa dengan gambar itu. Kalau gambarnya seram, seram juga nanti siksaannya. Yang ada tanduknya panjang, hati-hati. Dia akan disiksa dengan gambar yang digambar. Sahih. Yu'adzabu biha bi kulli suratin sawwaraha. Orang itu akan disiksa dengan gambar-gambar yang dia gambar. Dalam hadis yang lain, kulli fa ayyan fa fiha ar-ruh. Dia akan dibebankan untuk meniupkan nyawa dalam lukisan tersebut, walaisa binafih, padahal dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Bukan berarti bahwa perintah ini sia-sia, la, akan tapi perintah ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah benar-benar pembenanan yang dia tidak sanggup, dan ini adalah menambah siksaan baginya. Sebagaimana seseorang diperintahkan untuk mengangkat batu yang sangat berat yang mustahil untuk diangkat, dipaksa untuk angkat, bukankah ini akan terasa siksaan bagi dirinya? Tidak bisa laksanakan, dipaksa untuk laksanakan. Demikian juga keadaan orang yang disebutkan dalam hadis, walaisa binafih, dia tidak mampu. Tangannya tidak terlindung dari kemaksiatan kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak berusaha untuk menjaga dirinya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Digunakan untuk menuliskan faedah, menuliskan kitab, risalah, nasihat kepada orang tua, nasihat kepada saudara-saudara, nasihat kepada teman-teman, nasihat kepada kaum muslimin. Dan demikian. Tangannya akan dapatkan taufik untuk dia senantiasa memberi apabila dia mampu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka itu adalah orang-orang, yaitu ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apabila dia memberi, berinfak, mereka tidaklah berlebihan dan juga tidaklah terlalu pelit. Wa kana baina dhalika qawama, akan tapi di tengah-tengah mendapatkan taufik, dia memberi, tidak mencuri akan tapi memberi, tidak merampas akan tapi menyerahkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Wa kuntu yadahu allati yubtishu biha, dan saya adalah tangan yang dia bentangkan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik terhadap kakinya untuk kaki tersebut tidaklah melangkahkan kakinya tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelacuran atau yang semada dengan itu. Tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia senantiasa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah cintai, berupa masjid, tempat-tempat yang dia bisa melaksanakan ibadah di sana. Dikarenakan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala begitu seorang hamba menjaga dirinya di atas sunnah. Fa idza ahbabtu, kalau saya telah mencintainya dikarenakan sunnah yang dilaksanakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah sampai saya pun mencintainya. Faida ahbabtu, kalau saya mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih, maka saya adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtishu biha, tangan yang dia bentangkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani, kalaulah dia memohon kepadaku, la u'tiyannah, doanya dikabulkan. La ilaha illallah. Siapa yang kita butuh kalau Allah kabulkan doa kita? Butuh pergi mengemis? Tidak butuh mengemis. Allah telah memuliakannya untuk tidak membentangkan tangannya kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita bentangkan tangan kepada mereka. Mohonlah kepada Allah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujaha. Wahai anak muda, wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajari kepadamu beberapa kalimat. Jagalah kalimat-kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah kalimat, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau memohon, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau hendak meminta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan taufik yang luar biasa. Dia doa-doanya, kebutuhan-kebutuhannya insyaallah Subhanahu wa taala akan berikan cepat ataupun lambat. Wa idza sa'alani la'utiyanna fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya adalah Zat yang Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya mengabulkan permohonan seseorang yang bermohon apabila dia meminta. falyastajibuli, maka hendaknya yang bermohon tersebut menjawab panggilan-panggilanku. Sunnah Nabi laksanakan, agama Allah tegakkan, syariat-syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dakwahkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan juga berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Rabb kalian, mohonlah kepada saya maka saya akan mengabulkan bagi kalian. Fa idza sa'alani la'utiyanna, kapan saja hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah, Allah akan berikan, selagi doanya tidaklah menghalangi perkara-perkara yang, atau tidaklah terkandung dengannya di dalamnya perkara-perkara yang menghalangi untuk dikabulkan doa, berupa qati'atur rahim atau yang sama dengan itu. Wala in ista'adani la'uidanna, dan kalaulah dia meminta perlindungan kepadaku maka saya akan berikan perlindungan. Ini barakallahu fikum ikhwanul kiram, keutamaan bagi mereka orang-orang yang istiqamah menjaga dirinya dan bermulazamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang barang siapa yang berusaha untuk menjaganya insyaallah dia akan terus berada di atas istiqamah. Dan ketahuilah bahwa istiqamah ini banyak orang yang tidak senang terhadapnya. Mereka akan selalu memusuhi terhadap siapa saja yang beristiqamah, maka jagalah dirimu bukan dengan cara menantang mereka dan mengadu otot kepada mereka, dikarenakan di antara mereka syaitan yang tidak mampu kita pukul. Di antara mereka orang-orang yang jumlahnya sangat banyak yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Di antara mereka adalah keinginan yang Allah Subhanahu wa taala memang sengaja ujikan kepada kita. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyakul ayyatraku ayyakulu amanna billah amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman, kami ahli sunnah, dibiarkan begitu saja, oh sunnah sudah langsung diakui begitu saja. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu, tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dalam pengakuannya, saya ahli sunnati wal jamaah, saya salafi, benar-benar salafi atau salafi ini. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ujian tersebut, baik dari syaitan, baik dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, ataupun memang takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa musibah yang menimpanya atau yang sama dengan itu. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengetahui siapakah orang-orang yang dusta dalam pengakuannya. Ini ikhwani fillah ada satu manfaat dari mereka orang-orang yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berusaha untuk melaksanakannya kapanpun dan dimanapun dia berada, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, insyaallah dia akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk menggapainya dan meraihnya, dan janganlah sampai kenikmatan yang luar biasa ini digapai dan diraih ataupun diculik oleh mereka musuh-musuh Allah berupa syaitan, musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa hizbiyah, yang dimana mereka tidaklah mencari atau berusaha mendekati kita kecuali untuk mencabut sunnah dan istiqamah yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara itu dan melindungi kita dari segala perkara yang bisa merusak istiqamah dan sunnah yang ada pada diri kita. Allahumma musta'an. Di sana ada pertanyaan, apakah gambar yang dibuat ketika di dunia dan telah dihapus atau terhapus sendiri, apakah dia juga tetap akan mendapatkan siksa? Zahir dari hadis, kullu musawwirin yu'adzibu bi suratin sawwaraha fid dunya. Setiap para juru gambar akan disiksa dengan gambar yang dia buat di dunia. Wa yatubullahu 'ala man tab. Allah akan memberikan taubat kepada siapa yang bertaubat. Kalau seandainya dia telah bertaubat, insyaallah taubatnya diterima. Selagi dia bertaubat sebelum datangnya masa-masa tidak diterima taubat berupa sakratul maut, atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kalau dia bertobat pada saat-saat yang masih diterima taubat, insyaallah dia tidak akan mendapatkan siksaan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini rajaana, ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang bertobat dari dosa tersebut, baik sudah terhapus, terhapus sendiri atau dia hapus, kalau dia bertobat insyaallah dia tidak akan mendapatkan siksaan. Berbeda halnya kalau dia hanya sekedar hapus, dianggap wah jelek, dihapus, kurang seram, dihapus ya, atau terhapus sendiri dia tidak bertobat darinya, tetap dia akan mendapatkan siksaan. dikarenakan dia telah melakukannya berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Akan tapi siapa yang bertobat, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada siapa saja yang bertobat. Baik, naktafi ila hadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.